kira hanya sekedar mimpi yang telah terjadi saat ini. Tetapi apa yang ku rasakan, terkejut rasanya membangunkan. Ku sangka panas berkepanjangan, namun gerimis dalam tangisan. Kukira hanya sekedar mimpi mataku, bukan mainan cintaku. Tulus dan suci ku, engkau pun tahu. Bukan cuma penglihatan, bukan untuk selewatan. Cintaku untukmu, sayangku untukmu. Bukan bicara sembarang bicara, bukanlah cinta sembarang cinta. Apa engkau masih tak percaya? Kukira hanya sekedar mimpi. Mataku, bukan mainan cintaku. Tulus dan suci ku, engkau pun tahu. Bukan untuk selewatan. Cintaku untukmu, sayangku untukmu. Bukan bicara sembarang bicara, bukanlah cinta sembarang cinta. Apa engkau masih tak percaya? Kukira hanya sekedar mimpi yang telah terjadi saat ini. Tetapi cium rasanya membangunkan. Kusangka panas berkepanjangan, namun gerimis dalam tangisan. Sekedar mimpi.